Baik, langsung saja. Aktor kondang Jawa Timur, aktor bertalenta, kasetnya sudah beredar di seluruh persada Nusantara. Tentu yang Anda tunggu-tunggu, juga yang Anda nanti-nanti. Ada Mitra Manunggal, ada Ramayana, juga ada Flam Soteng, Keri Mahesa Jupalapa. Barengnya malah pagi aku yang lagi ya Mas Bos. Asik. Ku coba untuk melupakan tapi tak berdaya. Ku coba untuk melepaskan tapi tak kuasa. Kau bahagia. kan, tapi tak berdaya. Ku coba untuk melepaskan, tapi tak kuasa. Walaupun aku tahu tak mungkin kau dapatkan, meskipun aku tahu tak mungkin jadi milikku. Setelah ku sadari Selamat siang semuanya. Assalamualaikum.